Dalam sebuah peristiwa pertempuran ada seorang jenderal Jepang yang sangat terkenal, Jenderal Mahmud. Dia memimpin sebuah pasukan yang secara bilang pasukan ini pasti akan lawan. Ketika melintas di sebuah kuil itu, Jenderal Nagasaki masuk ke dalam rumah ibadah. Lalu dia berdoa. Kemudian keluar dari kuil tersebut, dia panggil seluruh pasukannya. Lalu dia kata, nanti kita ditentukan sekarang. Ini ada sebuah koin mata uang. Kalau koin ini terlempar ke atas, lalu jatuh, ternyata yang ada di atas itu adalah gambar kepala, kita akan menang. Tapi kalau yang muncul angka, kita akan kalah. Dilemparkan mata uang. Lalu yang muncul gambar kepala. Seketika rasa optimis untuk menang, karena itu merupakan oleh pasukan yang dianggap sebagai hasil kontemplasi di rumah ibadah tadi, hasil dia mendekat kepada Tuhan di kuil itu tadi. Lalu muncul rasa optimis, berangkatlah pasukan itu dengan semangat tertinggi, lalu menang. Ajudan sang jenderal bertanya, bagaimana mungkin? Ternyata mata uang atau koin yang dilempar tadi kedua sisinya bergambar kepala. Jika dilempar 10 sampai 100 kali pun yang muncul tetap bergambar kepala. Itu sengaja dia lakukan untuk menumbuhkan rasa optimis. Kisah ini kalau kita runtut ke dalam Al-Qur'an, maka itu sekalian disini dalam surah Al-Baqarah ayat 247 di akhir juz 2 itu jelaskan pertempuran pasukan Bani Israil yang dipimpin oleh raja muda Hamud dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Tetapi jangan semana bahwa yang mereka lakukan itu adalah melalui Tuhan. Karena ada satu yang mereka tuju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhasil mengalahkan kejayaan raja. Hampir jadi kita. Dua kisah ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi sesuatu kita harus memiliki rasa optimis. Jadi kalau kita lihat contohnya banyak sekali di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ya'qub yang belasan tahun berpisah oleh dengan sang ayah, Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. Kemudian bisa berjumpa lagi dalam keadaan Nabi Yusuf berjaya dan menjadi penguasa di Mesir saat itu. Nabi Ayub yang diderah penyakit yang luar biasa, tetapi dengan rasa optimis bahwa dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindungi, sembuhkan dia dari penyakit. Bahkan Nabi Ya'qub selalu berpesan kepada anak-anaknya, la takhzanu min rahmatillah, la takhzanu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu sangatlah luas, melebihi. Maka tidak wajar kalau kita memiliki merasa pesimis untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luasnya kasih sayang Allah, begitu luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wajar bahwa yang mereka yang memiliki rasa pesimis itu hanya mereka yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu bermodal yang berputus asa kepada rahmat hanyalah mereka yang cinta dan kumpul akan kepada Bapak Muslim. Di dalam Al-Quran itu diajarkan bagaimana kita menghadapi suka dan duka, musibah dan nikmat. Bahwa kita harus berpikir positif, kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis kursi Allah menyatakan ada inda husnuzan li 'abdi, aku ini seperti yang dibuka hamba. Kalau hamba itu menduga bahwa aku akan memberinya rezeki, dia pasti akan diberi. Dan kalau hamba itu menduga aku ini akan meluaskan, melapangkan kehidupannya, akan aku lapangkan hidupnya. Anda tidak perlu mengakui. Karena itu di dalam hal kita ajarkan bagaimana kita berkeputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pernah sekali-kali menyandarkan keburukan atau bersekutu atau berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Kalau ada kebaikan yang kamu terima, yakinlah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'asabaka min sayyi'atin faminallah. Kalau ada keburukan yang menimpa kamu, lihat dirimu, ada atau tidak yang salah pada diri, ada atau tidak yang salah pada lingkungan, dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah kita diajarkan, di situ kita selalu berdoa, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan mereka yang alladzina an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat kepada mereka, yang engkau beri nikmat. Artinya ketika kita menyandarkan kenikmatan atau ketika kita menyebut kebaikan atau kenikmatan, sandarkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ladzina an'amta, jalan mereka yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairi maghdubi 'alaihim, mohon kepada Allah supaya dijauh jalan mereka yang ghairil maghdubi. Al-maghdubi 'alaihim adalah mereka yang dimurkai. Ketika berbicara keburukan, ketika berbicara kemurkaan, ayat ini tidak menyandarkan kepada Allah, tetapi disebut dalam bentuk majhul, dalam bentuk redaksi yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jangan mereka yang dimurkai, bukan Allah yang dimurkai. Ini sebagai etika. Bagaimana kita hendak menyadarkan kebaikan itu kepada Allah dan tidak menyadarkan keburukan itu kepada Allah. Di dalam surat ini kita juga temukan semua ayat yang berbunyi wa anta la nazil, kami ini tidak tahu kata maksudnya asyaratun uida biman fi'al, apakah keburukan. Ketika berbicara keburukan di sini redaksi uida biman fi'al, yang diinginkan oleh penghuni bumi, diinginkan oleh penghuni bumi, bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa awal dari jibrahuhum rasyada, ataukah Tuhanmu yang menghendaki kebaikan dan petunjuk? Ketika berbicara dulu, ketika menjelaskan kebaikan, disandarkan kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa awal dari jibrahuhum rasyada, ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk dan ketika kita tahu keburukan, musibah, hendaknya kita melihat ini ada sesuatu yang Untuk orang yang berpikir positif, hidupnya ini pasti akan penuh dengan kreativitas. Dia selalu menyandarkan, dia selalu mengembalikan segala cobaan atau musibah yang dihadapi itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihannya dia curahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang diakui betapa sedihnya dia. Sampai-sampai karena kesedihannya itu matanya menjadi buta. Orang kesusahan yang dialami oleh Nabi Yakub itu adalah karena faktor positif. Begitu sedih dia pas kehilangan sang anak, air matanya bercucuran, kemudian mempengaruhi daya penglihatannya. Sehingga kemudian ketika sang anak mengirimkan pakaian Nabi Yusuf, dan dia mencium bau sang anak, ketika matanya karena faktor Nabi Yakub yang sangat menderita karena kehilangan itu tetap yakin. Inna ma'ashtu bakti wa hurni ilallah. Dia katakan dalam surah Yunus. Aku hanya menyandarkan, menyerahkan sepenuhnya kesedihan dan keluhan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpikir berpikir positif, dia akan bisa cepat menemukan langkah. Karena itu dia atur siapa. Bagaimana agar anak-anaknya yang lain itu bisa menemukan saudaranya yang dinas Yusuf dan Musa. Dia atur. Anda pergi ke sana. Jangan masuk dari satu pintu saja. Masuk dari berbagai pintu kota. Dia atur. Tapi kalau seseorang yang hidup dengan pikiran negatif, dengan rasa kesulitan, dia akan menurut ke sana kemarin. Yang pada akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan yang ada hanya menimbulkan kekacauan dan kejahatan kepada orang lain, menebar kejahatan, menebar kejahatan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beliau senang sekali mendengar kata ya Nabi, sukses pasti berkat. Orang yang hidup dengan rasa optimisme sedemikian rupa ini, dia pasti akan terlihat dari bahasa tubuhnya, mukanya ceria, suaranya bernada optimis, dan dia siap melakukan langkah apapun untuk mencapai tujuannya. Kita semacam ini penting untuk kita kembangkan. Ketika dalam kehidupan ini menghadapi berbagai cobaan, baik yang kita keluarkan maupun cobaan yang berhubungan dengan kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita selama kita tetap berpikir positif, selama kita tetap berhusnuzan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luas. Sekira ini yang bisa saya sampaikan untuk mengisi waktu, dan kalau ada waktu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu, saya silakan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau kita amati melihat dari sejarah, mas, begitu dia meninggal dalam keadaan yang luar biasa kuatnya dan berbahagia. Apakah ini berkat sebab yang memang melibatkan dengan tanduk tadi di sana kata jalur? Apakah ini bisa diidentikan dengan demikian? Atau memang apakah tidak perlu menunggu dulu saatnya untuk kami tidak pada sesam apakah kita diri itu kita benarkan dari iman. Kemudian dari tanah kita ini yang juga diminta oleh bagai kritis, tapi memberikan sesuatu optimis ini sesuatu yang tinggi karena ada disampaikan tapi di sisi sikap kepemimpinan sebagai pemimpin itu menjadi sebenarnya ada yang juga sesuai dengan apa pada sikap kepemimpinan yang iman kita kalau kita optimis betul-betul mengatakan dengan Allah itu tapi kalau enggak pas optimis kita optimis tapi dari sisi dengan Allah itu sebenarnya kalau berhubung Waalaikumsalam dan yang paling bahwa optimis yang saya maksudkan dalam mengapa ya semata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah optimisme yang dibarengi dengan satu kepercayaan, satu keyakinan yang diimplementasikan melalui tindakan-tindakan kita. Atau dengan kata lain, bahwa ketika kita optimis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita dengan segala kemewahan dan kasih sayangnya, pada saat yang sama sesungguhnya kita mempunyai kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau boleh kita andaikan, hak kita adalah untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi lain kita punya kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan. Hak dan kewajiban ini boleh dikatakan sebagai hak. Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapapun yang yakin dia bertakwa mendekat kepada aku pasti akan aku tolong, pasti akan aku bantu. Tetapi tidak serta-merta demikian. Kita juga harus memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu dengan yang lama kami di satu bulan Quran yang dipimpin oleh baru saja mengadakan seminar tentang Yahudi dalam perspektif Al-Quran dan realitas sejarah. Kalau kita baca perjalanan panjang sejarah Yahudi sehingga kemudian muncul dalam menulis negara Israel sekarang ini, ada dua pandangan yang berbeda dalam melihat fenomena. Yang pertama, yang melihat fenomena negara Israel sekarang ini sebagai wujud kolonialisme atau imperialisme baru, kepanjangan tangan dan imperialisme yang diterapkan oleh Theodor Herzl. Tetapi ada yang melihat bahwa Israel yang ada sekarang ini adalah wujud dari keinginan kelompok Yahudi untuk menguasai tanah suci di Yerusalem. Sehingga ini terjadi adalah konflik agama. Dan menempatkan ini kepala lima, kalau pembahasan Gordon yang cenderung mengatakan kita jangan malu-malu untuk mengatakan bahwa yang terjadi di Palestina itu adalah konflik agama karena perubahan suci. Tetapi ada yang melihat bahwa Israel yang ada sekarang ini adalah wujud dari imperialisme dan kolonialisme. Kalau kita melihat dari sisi yang pertama bahwa itu adalah wujud kolonialisme dan imperialisme, kita akan optimis bahwa yang namanya penjajahan di muka bumi ini pasti lambat laun akan hilang. Indonesia 350 tahun dijaga, berhasil kita raih kemerdekaan. Walaupun jangan takut, walaupun takut, kebenaran itu pasti ada dan kebenaran itu pasti akan terjadi. Kalau kita melihat sebagai sebuah fenomena konflik agama, maka kita pun harus optimis bahwa agama yang benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala agama itu pasti aman. Dan kita harus yakin. dan keyakinan itu harus didukung dan dibuktikan dalam bentuk kerja nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di tempat lain dalam surah Al-Qur'an bahwa kita akan menang kalau kita bersatu. Yang terjadi kita tidak bersatu. Tetapi contoh kecil, kalau kita melihat betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala menghadapi Hamas yang jumlahnya sangat tidak terbanding, Israel sudah berjuang. Menghadapi Hezbollah di Lebanon Selatan, itu saja sudah terjadi. Apalagi kalau kita bisa mendengar pertemuan pemenang itu pasti akan berjuang. Disinilah kita harus optimis. Pertama kita harus menjatuhkan semuanya, memasakkan dan menyerahkannya kepada Allah SWT. Yang kedua, kita barengi dengan upaya kerjanya, terutama di kalangan dunia Islam, untuk bersatu padu menghadapi musuh kalau kita melihat itu sebagai sebuah kepentingan. Tetapi kalau kita lihat itu sebagai sebuah perebutan kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi sebagai misi imperialisme atau kolonialisme, kita pun harus optimis bahwa penjajahan selamanya pasti akan sirna. Kalau tidak diangkat ini